akhirnya masih mau nggak? Kayaknya kuliahnya kurang semangat ya. Coba lanjutnya. Lanjut ya. Ini semangat semangat mbak. Semangat. Pancing aja mbak. Pancing aja dia. Lagu dia. Oh, Tuhan. Halo. Halo.